Masih bersama Ramayana JB27 Lighting ARM Multimedia Aji Interface Jagal Sapi Serdadu Pak Wan, terima kasih. Jadi jodohku, wes tak.